Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma ma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian membahas buku Halal Haram Bisnis Online. Dan kita akan sedikit memperdalam tentang bagaimanakah bisnis transaksi mata uang yang kemarin sempat kita singgung dengan menghadirkan salah satu di antara orang yang sudah berpengalaman di dunia forex. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan lihat seperti apakah transaksi forex dari tinjauan syariat dan bagaimana pendekatan yang diberikan oleh syariat Islam terkait masalah transaksi uang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita pahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan yang sangat ketat terkait transaksi tukar menukar uang dengan uang. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan yang sangat ketat terkait transaksi emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak. Dan itu bisa kita lihat dari beberapa hadis beliau yang menjelaskan tentang benda-benda ribawi. Di antaranya hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Ubadah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an bai'i adh-dhahabi bidh-dhahab wal fiddah bil fiddah illa sawa'an bi sawa'in ainan bi ainin faman zada aw izdada faqad arba. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali dilakukan sawaan bisawain, kuantitasnya harus sama, ainan biainin, ada barang satu, ada barang dua, ada uang satu, ada uang dua. Faman zada, siapa yang nambahi, awiz dada, atau minta ditambahi, faqad arba, maka berarti dia telah melakukan transaksi riba. Sehingga dalam transaksi emas dengan emas, perak dengan perak, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan harus tunai dari tangan ke tangan dan sama kuantitas. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin." Apabila pertukaran objek tersebut berbeda objeknya, yang satu emas, yang satu perak, "Fabi'u kaifa syi'tum," maka silakan ditransaksikan sesuai yang kalian kehendaki. Artinya boleh ada tambahan idza kana yadan biyadin, apabila itu dilakukan dari tangan ke tangan. Sehingga emas dengan perak boleh ada selisih, tapi dilakukan dari tangan ke tangan. Baik, yang jadi pertanyaan begini. Aturan seperti ini tidak berlaku untuk benda yang lain selain bahan makanan pokok, yang itu juga masuk transaksi atau masuk sebagai benda ribawi, dan mata uang. Sehingga benda seperti komoditas kita sehari-hari, ada pakaian, ada kendaraan, ada binatang, dan aneka komoditas sehari-hari yang lainnya, tidak ada syarat seperti ini. Orang menukar motor dengan motor, yang satu tunai, yang satu tertunda, dibolehkan dalam syariat. Orang menukar sepeda dengan sepeda, kemudian ada tukar tambah, beda kuantitas, beda berat, terserah bebas. Satu sepeda misalnya harganya 50 juta, ditukar dengan dua sepeda harga 25 juta, hukumnya diperbolehkan. Tapi itu kalau digunakan dalam transaksi emas nggak boleh. Kenapa komoditas ini boleh, yang ini nggak boleh? Para ulama menyimpulkan, karena syariat kita menghendaki agar mata uang itu terjaga sebagai alat tukar dan bukan komoditas. Agar mata uang terjaga sebagai alat tukar, sehingga dia tidak bisa dijadikan sebagai komoditas. Maka kalaupun orang melakukan pertukaran antara uang dengan uang, itu tujuannya karena latar belakang kebutuhan. Saya butuh, maka saya melakukannya. Bukan tujuannya dalam rangka untuk dijadikan sebagai mata pencaharian atau sumber pendapatan utama. Karena ketika uang telah menjadi komoditas, peluang terjadinya riba akan semakin besar. Untuk itulah para ulama menjelaskan bahwa untuk bisa menghindari riba dalam transaksi uang lebih sulit dibandingkan menghindari riba dalam komoditas yang lainnya. Kecuali jika dia mengedepankan prinsip kehati-hatian dan memahami aturannya dengan sempurna. Ibnu Rusy mengatakan, Anda yang punya buku silakan dibuka halaman 254. Babu sorfi min adyaki abwabir riba. Transaksi tukar-menukar uang merupakan bagian yang paling sempit dalam bab riba. Artinya, geser sedikit saja itu masuk dalam transaksi riba. Karena dia bagian yang paling sempit dalam transaksi riba. Fatakhallusu minar riba ala man akana amaluhu sorfu asirun. Karena itu, untuk bisa bebas dari riba, bagi mereka yang kesehariannya berada di dunia sorf sangat sulit. Sehingga ketika dia kesehariannya adalah tukar-menukar uang, kesehariannya adalah apa misalnya jual-beli emas, dan aneka transaksi-transaksi yang lainnya yang melibatkan benda-benda ribawi, untuk bisa menghindari riba sangat sulit. Illa liman kana min ahlil wara' wal ma'rifah. Kecuali orang yang punya sikap wara', dia sangat berhati-hati, dan wara' itu adalah tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan berbahaya di akhirat. Maka orang yang punya sikap wara', dia ketika melihat sebuah kasus, dipikir terlebih dahulu, ini nanti berbahaya ataukah tidak? Kalau ragu, dia akan tinggalkan. Makanya para ulama mengatakan hadis dari Hasan bin Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan bagimu dan beralihlah kepada yang tidak meragukan. Kata para ulama, inilah teori wara'. Orang kalau mau belajar wara', amalkan hadis ini. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan, berpindah kepada yang tidak meragukan. Illa liman kana min ahli al-wara', kecuali orang yang punya sifat wara'. Wal ma'rifati bima yahillu fihi wa yahrumu minhu. Dan mengenal bagian yang halal dan bagian yang haram. Kata Ibnu Rusy, wa qalilum mahum. Dan betapa sedikitnya orang seperti ini. Makanya sebenarnya sah-sah saja orang yang dia bekerja di dunia keuangan, lembaga keuangan, atau di dunia transaksi uang dengan uang, money changer, atau di dunia yang lainnya. Namun idealnya, kata Ibnu Rusy, orang yang seperti itu, dia harus punya karakter warok dan kenal tentang batasan halal haram. Sehingga kalau misalnya mau dibuat ideal ya, di dunia lembaga keuangan atau lembaga sekuritas yang lainnya, ketika mau open recruitment, membuka kesempatan lowongan pekerjaan, maka taruh nih di bagian atas. Syarat pertama untuk bisa mendaftar adalah punya sifat warok, kenal halal haram. Kalaupun bagian yang kedua dia belum bisa dipenuhi, nanti ada pendidikan awal yang memperkenalkan seseorang terkait masalah batasan halal haram dalam transaksi. Karena mereka bermain di dunia benda ribawi. Yang itu batasan halal haramnya sangat sempit. Sehingga geser dikit saja bisa jadi nabrak batasan itu. Dia terjerumus ke dalam riba. Maka diminta oleh beliau idealnya, Kalau mau selamat dari masalah ini adalah dia harus punya sifat wara' dan tahu batasan halal halal haram. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan. Transaksi mata uang dalam Islam tidak dilarang secara mutlak, namun dibatasi dengan persyaratan yang ketat. Harus tunai, harus sama nilainya jika sejenis. Agar nilai mata uang itu bisa terjaga. Tidak dibuat permainan orang. Agar masyarakat tidak memperdagangkan mata uang secara rial, secara liar. Dan ini secara makro memberikan pengaruh penurunan gelembung atau potensi gelembung ekonomi, economic bubble. Karena ketika transaksi uang lebih dominan dibandingkan keberadaan barang atau jasa, maka potensi economic bubble akan semakin besar. Dan itu akan menyumbangkan terjadinya inflasi di masyarakat. Tayyib. Saya coba Anda buka firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 275. Surat Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Sehingga di Al-Baqarah ayat 275 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkontraskan lawan dari riba adalah jual beli. Lawan dari riba adalah jual beli. Yang ini menunjukkan bahwa ketika orang ingin menghindari riba, solusi yang bisa dia terapkan adalah lakukan jual beli. Kemudian yang jadi pertanyaan begini, apa perbedaan paling mendasar antara riba dengan jual beli? Sehingga ketika kita dijelaskan oleh Allah Ta'ala bagaimana caranya agar kita bisa melawan riba, Allah jelaskan, wa ahallallahu al-bay'a, Allah halalkan jual beli, wa harrama riba, dan Allah haramkan riba. Maka agar kita bisa menghindari riba adalah galakkan jual beli. Perbedaan yang paling mendasar di mana? Salah satu di antara perbedaan yang paling mendasar adalah di bagian objeknya. Di bagian objek. Untuk objek jual beli, objeknya adalah komoditas. Barang atau jasa. Sedangkan untuk objek uang, untuk objek riba, objeknya lebih kepada alat tukar. Karena itu, dalam setiap transaksi, kita lebih ditekankan keberadaan barang atau jasa. Makanya kalau ada alat tukar bergerak, dia harus diiringi dengan underlying barang atau jasa. Nah, objek alat tukar ini boleh, tapi dengan ketentuan tadi ya, harus sama dan nilainya, harus sama nilai dan dari tangan ke tangan. Makanya dia dilakukan atas asas kebutuhan. Alat tukar. Alat tukar satu, alat tukar dua. Uang dengan uang. Syaratnya harus sama dan dilakukan dari tangan ke tangan, tunai. Sehingga kalau sama dan tunai, berarti peluang untungnya sangat sedikit. Peluang untungnya sangat sedikit dan lebih rumit untuk dilakukan. Makanya, seperti ini sifatnya hanya masalah kebutuhan. Coba. Misalnya orang punya pecahan 100 ribu, lalu ditukar 50 ribu. Baik, untungnya di mana? Nggak ada, karena dia nilainya sama. Sehingga pada asalnya, untuk penukaran uang yang sejenis, itu tidak bisa dijadikan sebagai lahan bisnis. Saya mau melakukan ini sebagai salah satu lahan bisnis, tidak bisa, karena syaratnya sama. Anda hanya dapat capek saja, sehingga ketika ini dilakukan dalam jumlah besar, nggak ada untung sama sekali. Karena itu, ketika ini dilakukan, sifatnya hanya karena pertimbangan kebutuhan. Saya butuh, karena saya butuh pecahan yang lebih kecil. Berbeda dengan jual beli. Kalau jual beli, orang berhak untuk mendapatkan keuntungan. Nah, agar kita bisa dapat keuntungan, maka pergerakan objek yang kita lakukan adalah pada barang atau jasa. Makanya, dalam transaksi jual beli, jika orang mau dapat untung, setiap alat tukar bergerak, maka harus diiringi dengan underlying pergerakan barang atau jasa. Contohnya gimana, Pak? Contoh, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'it ta'am hatta yastawfiya." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang menjual kembali makanan yang sudah dia beli. Dilarang untuk dijual kembali hatta yastawfiya, sampai dilakukan istifa. Dilakukan istifa itu gimana? Diterima dulu barangnya. Kemudian Ibnu Abbas ditanya oleh Tawus, "Walima, kenapa itu dilarang?" Kata Ibnu Abbas, coba kita lihat perkataan Ibnu Abbas. Saya tulis bahasa Arabnya ya. "Dzaka darahim bidarahim." Wat-ta'amu murja. Kata Ibnu Abbas, yang terjadi adalah dirham ditukar dengan dirham, sementara makanannya murja'un, tidak ada. Murja' itu artinya telat, artinya tidak ada. Sehingga ketika kejadian tadi dilakukan ya, orang beli makanan, lalu belum dia terima, sudah dia jual, kata Ibnu Abbas, hakikatnya itu adalah uang ditukar uang. Dirham ditukar dengan dirham. Dirham ditukar dengan dirham. Ya. Uang ditukar dengan uang. Kenapa kok hakikatnya uang ditukar dengan uang? Coba Anda lihat skema ini. A, B. A beli beras dari B. Lalu dia transfer sejumlah uang, misalnya 10 dirham. 10 dirham. Kemudian beras masih ada di tempatnya B. Beras ada di tempatnya B. A setelah kasih uang ke B 10 dirham dan beras tidak diambil oleh si A, dia menghubungi C. C, kamu mau enggak beli beras saya? Saya punya beras sekian, harganya 11 dirham. Oh, mau. Kemudian saya bayar ke A 11 dirham. Selanjutnya A minta kepada B, "Wahai B, tolong kirimkan beras ini ke C." Pelanggaran A di mana? Dia menjual barang sebelum dia terima, dan kata Ibnu Abbas itu hakikatnya adalah duit ditukar dengan duit. Sehingga ketika ini terjadi, Di posisi A, 10 dirham ditukar dengan 11 dirham. Hakikatnya di posisi A, terjadilah pertukaran 10 dirham dengan 11 dirham. Karena dia nggak megang barang sama sekali. Sehingga ketika dia tidak megang barang sama sekali, maka hakikat yang terjadi adalah, kata Ibnu Abbas, tukar-menukar uang dengan uang. uang dengan uang, dan itulah transaksi yang dipersyaratkan harus tunai dan nilainya sama. Artinya, ketika ada pergerakan uang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ini harus bergerak juga. Bergerak kemana? Dari B ke A. Nah, ketika C membeli beras itu, lalu ada pergerakan uang 11 dirham, kemudian maka harus diiringi dengan pergerakan barang dari A ke C. Nah, ini tadi ya. Cara inilah yang ideal. Makanya tadi kita punya kesimpulan bahwa dalam transaksi jual beli, jika orang ingin mendapatkan keuntungan dalam transaksi jual beli, jika orang ingin mendapatkan keuntungan, maka setiap pergerakan uang harus diiringi dengan pergerakan barang, harus seimbang dengan pergerakan barang. Barang atau jasa. Nah, ini yang kita sebut bahwa setiap uang itu harus ada underlying. Karena uang itu alat tukar, bukan komoditas. Jika uang sudah menjadi komoditas, konsekuensinya seperti kemarin. Akhirnya transaksi mata uang itu melambung, ya, nilainya menjadi tinggi, mata uang asing menjadi tinggi, terjadilah inflasi, karena nilai mata uang di negara kita jadi turun. Baik, ini kita bicara secara real untuk transaksi uang dengan uang. Sehingga pengaruh dari Islam melawan riba itu salah satunya adalah ketika riba itu dicegah, maka akan menghalangi terjadinya potensi inflasi. Karena orang lebih bermain di dunia komoditas barang atau jasa, bukan bermain di dunia tukar-menukar uang dengan uang. Kemarin saya mendapatkan data tambahan dari Pak Indra Firmansyah, bahwa sebenarnya pemerintah sendiri sudah menekan perusahaan-perusahaan pialang berjangka itu agar mereka lebih banyak bermain di komoditas real. Sampai terdapat aturan perusahaan yang baru yang ingin membuka dan ingin menjadi pialang berjangka, maka 2 tahun pertama nggak boleh transaksi mata uang. 2 tahun pertama. Salah satu di antara aturannya adalah perusahaan baru itu dia harus bertransaksi komoditas, barang atau jasa selama 2 tahun. Baru boleh ketika dia mau ekspansi ke mata uang baru diperbolehkan. Nah, itu salah satu di antara upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya adalah agar orang tidak bermain di area mata uang terlalu berlebihan. Makanya kata Pak Indra bahwa kebanyakan ya, perusahaan-perusahaan forex yang baru itu sebenarnya perusahaan lama yang dia sudah bermain lama di dunia komoditas baru kemudian beralih ke forex. Tayyip. Kemudian kita kembali ke sini. Berbicara forex, ini berarti khusus masuk dalam ranah mata uang. Ketika orang sudah berada di lingkungan forex, berarti fokus berada di lingkungan mata uang. Karena itu, dalam transaksi forex, sebenarnya dia sudah mepet ke bagian ini ya, ke bagian riba, yaitu pertukaran uang dengan uang, yang di situ disyaratkan sebenarnya hanya sesuai kebutuhan, bukan dalam rangka untuk dijadikan sebagai komoditas. Nah, kemarin kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa forex itu ada yang sifatnya fisik dan ini bermain di currency. Di mata uang real, dan ada yang sifatnya online. Yang ini tidak bermain di currency, tapi ternyata punya lingkungan tersendiri. Ada komunitasnya. Baik, Dan di bagian inilah yang dominan di zaman sekarang, yaitu forex online. Buku yang saya tulis, dia membahas dari sisi ini. Karena fatwa-fatwa para ulama yang membahas tentang forex, itu lebih diarahkan ke forex fisik. Sehingga dia betul-betul bermain di mata uang, currency, yang ini bisa mempengaruhi kondisi mata uang negara. Kalau ini ternyata tidak. Seperti yang kemarin disampaikan, ini hanya menggunakan informasi pergerakan mata uang dunia untuk apa transaksi tersendiri di komunitasnya. Baik. Beberapa fatwa para ulama, mereka mengharamkan yang ini. Ini saja diharamkan. Dengan alasan, ya, di antaranya adalah transaksinya tidak tunai. Transaksinya tidak. Coba kita buka fatwa dari majma. Salah satu di antara keputusan majma' fikih Islami yang dibawa Robito Alam Islamiyah. Pemirsa sudah nampak ini? Sudah nampak ini? Pada muktamar yang ke-18 yang diselenggarakan di Mekah, wa yaral majlis anna hadhil mu'amalah la tajuzu syar'an lil asbabil atiyah. Majelis yang melakukan rapat dan melakukan muktamar ketika itu menilai bahwa transaksi seperti ini, yaitu transaksi forex fisik, ya, kita belum membahas forex online, forex fisik hukumnya tidak boleh secara syar'i, hukumnya tidak diperbolehkan secara syar'i karena beberapa sebab. Yang pertama, mashtamalat alaihi minar riba as-sarih al-mutamathil fi ziyadah ala mablagil qardi al-musamma rusumut tabyid. Karena dalam forex ini ada riba yang jelas, yaitu tambahan dari nilai utang yang mereka sebut dengan rusumut tabyid, yang kemarin disebut oleh Pak Indra sebagai biaya nginep, ya, yang paling banyak adalah dari Rabu ke Kamis yang dihitung 3 hari. Kemudian kalau Kamis ke Jumat, 1 hari. Kemudian kalau hari Ahad, libur. Makanya dari Sabtu ke Senin, dihitung sehari. Nah, ada biaya nginep seperti itu, dinilai oleh Majma' Fikih Islami, termasuk di antara bentuk riba. Sehingga ketika orang misalnya, dia sudah pasang harga, saya mau beli di dolar, mau ditukar dengan apa, pound sterling, atau dolar ditukar dengan rupiah. Akhirnya dia permainkan di situ. Nah, sebelum likuidasi, dia nginap dulu misalnya semalam, 2 malam. Dan nginap itu ketika dananya dari hasil utang dari pihak pialang, maka biaya nginap itu termasuk riba. Kemudian yang kedua, ada persyaratan annashtirata, nah, cukup, alwasit alal amil antakuna tijaratuhu an tariqihi yuaddi ila jam'i baina salafin wa mu'awadah. Bialang mensyaratkan, saya mau ngutangi, tapi nanti kamu harus bertransaksi di tempat kami. Maka di situ menunjukkan bahwasanya terjadi bentuk menggabungkan antara utang dengan transaksi mu'awadah. Transaksi mu'awadah ada transaksi komersil. Nanti bialang dapat untung dengan memberikan utang. Betul, dia nggak ngasih tambahan. Utang 100 juta, balik 100 juta. Sehingga ketika nilai 100 juta, atau ini kalau pakai dolar misalnya, dia utang 1000 dolar, dia utang 1000, dan nanti balik 1000. Balik 1000. Nggak ada bedanya. Tapi yang jadi masalah, di sini nanti dia persyaratkan harus transaksinya di tempat kami. Berarti itu menggabungkan antara utang dengan jual beli, dan itu termasuk apa? Riba. Di samping itu, kemarin kita telah menyebutkan bahwa dalam transaksi spot, ya, uangnya dipasang sekarang, tapi penyerahannya tertunda selama 2 hari, dan itu pasti terjadi dalam dunia forex, sebagaimana yang dinyatakan oleh DSN, berarti di situ tidak tunai. Ketika terjadi pertukaran, misalnya IDR dengan USD. Ini tertunda selama 2 hari. Yang ditoleransi oleh DSN, tapi dikritisi oleh Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, dan itu termasuk pelanggaran dari transaksi uang ke uang yang disyaratkan harus tunai. Baik, kita baru bicara di dunia ini ya. Ini untuk forex fisik, yang katanya ya, lebih mendingan dibandingkan forex online. Ya? Sekarang kita akan lihat forex online. Pelaku forex mengakui bahwa forex online itu judi. Kok bisa, Pak? Jadi kita tahu pengaruh untung-untungannya sangat kuat. Sehingga di situ bukan transaksi tukar-menukar uang dengan uang, tapi yang dilakukan adalah transaksi perjudian. Kemarin kita sudah mendapatkan data bahwa dalam transaksi forex itu pasti ada lawan. Makanya begini ya, nasabah melawan pedagang. Ini kan transaksi forex itu nasabah melawan pedagang. Pedagangnya ini siapa? Ya, pedagangnya itu kata Pak Indra kemarin adalah ya dia sebenarnya pihak ketiga yang itu ya buatan pialang sendiri. Sehingga aslinya dia satu badan dengan perusahaan pialang berjangka. Untuk nantinya dijadikan sebagai penyeimbang dari keberadaan nasabah. Nah, akhirnya mereka gunakan data. Ini ada data ya. Ada banyak data, indeks-indeks, data indeks yang ditampilkan di internet maupun di televisi dan seterusnya. Data ini bercerita tentang pergerakan mata uang. Akhirnya yang dilakukan apa? Nasabah taruhan. Baik, kita melakukan taruhan jadinya. Nasabah melakukan taruhan. Kata nasabah, kita taruhan. Ya. Saya pasang USD. Pedagang pasang pound sterling. Ini pasang apalagi pound sterling. Saya pasang yen. Nah, pedagangnya pasang yen. Jadinya ini taruhan. Saya pasang USD, pasang pound sterling, pasang pound, pasang yen. Terus kita lihat sekarang pergerakan yang ada di sini. Begitu pergerakannya naik sekian, menang yang ini, ya ini menang. Kadang gantian menang yang ini. Dan kemarin 90% nasabah kalah. Cuman yang namanya judi itu candu ya. Judi itu candu. Sehingga karena di situ candu, kadang dia punya kesempatan menang sekali, wah kecanduan. Pokoknya besok harus ngejar lagi, padahal dia sudah kalah berkali-kali. Ada beberapa komentar di YouTube yang saya lihat. Ya, saya sudah bermain forex dan selalu kalah, ya. Selalu rugi, dan gak paham-paham. Ya gimana gak paham? Anda sulit untuk memahami bagaimana informasi ini, sementara Anda pemula, dan pedagang ini adalah orang yang sudah sangat lama berpengalaman di sini. Makanya dia lebih ngerti. Karena itu sebenarnya ini adalah 100% judi. Baik, tanamkan ini bahwa forex online adalah judi. Tidak ada uang fisik yang diperdagangkan sehingga tidak terjadi pertukaran uang dengan uang. Tapi yang ada adalah taruhan. Saya pasang USD, lo pasang apa? Saya pasang pound sterling. Akhirnya kita taruhan. Lihat pergerakan. Oh naik, menang USD. Naik 1 poin, menang ini, dan seterusnya. Forex online adalah judi. Karena itu, tidak ada alasan lain Bagi mereka yang terlibat dalam forex online, dia wajib untuk meninggalkannya, karena ini hakikatnya adalah perjudian. Kita sudah nggak lagi bahas dari sisi pertukaran alat tukar dengan alat tukar. Ini forex yang fisik ya. Kalau forex online, kita simpulkan bahasanya ini adalah judi. Baik, selanjutnya tobatnya gimana? Kita akan lihat fatwa yang diberikan oleh para ulama tentang bagaimana cara tobat dari perjudian. Sebelumnya, saya kasih mukaddimah terlebih dahulu bahwa fatwa ini berbicara tentang cara tobat judi, bukan cara tobat forex. Fatwa ini berbicara tentang cara taubat judi, bukan cara taubat forex. Pemain forex online. Ada yang dia punya syubhat. Oh enggak kok, ini bukan judi. Akhirnya dia melakukan itu dengan keyakinan bahwasanya ini bukan judi. Tapi dia sudah pernah mendengar, kayaknya para ustadz melarang. Tidak boleh. Karena dengan beberapa pertimbangan tadi ya, oh itu tidak tunai, ada apa penundaan 2 hari dan seterusnya. Dan itu sebenarnya forex fisik. Yang tidak ada di forex online. Ya. Karena posisi ini, dia masih punya syubhat, kadang dia bertahan. Atau ada juga yang dia karena rugi terus akhirnya dia tinggalkan forex. Tapi mungkin dia masih punya rencana. Nanti kalau saya ada modal lagi, saya akan bermain lagi. Dengan harapan bisa untung. Posisi syubhat ini, kita tidak hukumi bahwasanya dia sebagai pemain judi. Kenapa? Karena dia nggak tahu kalau itu perjudian. Ini kembali kepada subjek ya, kita menilai penilaiannya subjektif. Orang bermain forex online karena syubhat, sehingga dia tidak meyakini kalau itu perjudian. Maka kita tidak sebut dia telah melakukan perjudian. Yang kedua, dia tahu kalau itu judi. Paham bahwa forex itu judi. Forex online adalah judi. Maka berlaku hukum baginya sebagai pelaku judi. Dan dia punya kewajiban bertobat sebagaimana pelaku judi. Kalau ini tobatnya begitu dia masih punya syubhat, tapi dia dapat keterangan forex itu enggak boleh. Dengan beberapa pelanggaran kayak gini. Cuman dia mungkin masih bertahan. Ya. Bertahannya karena ada syubhat. Oh katanya fatwa DSN masih boleh. Ada penundaan 2 hari boleh. Padahal ini kan berlaku di forex fisik ya. Bukan yang online. Sementara dengan keberadaan syubhat itu dia bertahan. Sampai akhirnya karena dia sudah merasa bosan dia tinggalkan. Sudah kewajiban dia hanyalah taubat dengan cara meninggalkan. Tinggalkan. Nggak boleh dilanjutkan. Sedangkan kalau yang ini, nah ini tobatnya lebih parah lagi karena dia tahu kalau itu judi. Kita buka fatwanya. Ada fatwa Islam ketika membahas tentang bagaimana cara tobat orang yang bermain judi. Dalam fatwa Islam dinyatakan, alaika al-iqla'u fawran anil qimar wa tarku ashabihi wa mahallatihi wa adawatihi wan nadmu ala ma fata wal azmu alla ta'uda. Wajib bagi kamu untuk segera meninggalkan perjudian itu. Satu. Yang kedua, meninggalkan teman-teman judimu. Meninggalkan tempat perjudian dan adawatu al-qimar, perlengkapan perjudian. Jangan lagi nyentuh kartu, jangan lagi nyentuh domino dan aneka yang lainnya. Yang ketiga, wan nadmu ala ma fata, menyesali pelanggaran yang sudah pernah dikerjakan. Yang keempat, al azmu alla ta'uda, bertekad untuk tidak mengulangi. Nah, sekarang ada yang kelima. Apa yang kelima? Wa anta saddaqa lima rawahu, wa anta saddaqa, dan kamu harus bersedekah. Sehingga kita coba lihat taubat judi. Persyaratannya adalah yang pertama, al-iqla', tinggalkan. Ini berlaku dari semua atau untuk semua bentuk maksiat forex, baik yang karena syubhat maupun setelah dia paham kalau itu judi. Tinggalkan. Apa yang ditinggalkan? Perbuatan komunitas. Karena bagian dari bentuk taubat seseorang adalah dia akan meninggalkan perbuatan itu dan berikut komunitas yang melakukan perbuatan itu. Bisa jadi ada orang yang taubat nggak mau minum khamr, tapi komunitasnya peminum khamr, berarti taubatnya belum jujur. Kalau tobatnya jujur, dia akan tinggalkan komunitas. Wah, nanti saya nggak punya kawan, nggak punya teman. Masih banyak teman orang baik. Nggak usah berteman dengan orang kayak gini. Terus kita berarti memutus silaturahmi. Itu bukan keluarga kamu dan tidak disebut memutus silaturahmi. Jangan beralasan dengan demikian. Ya. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berani memutus silaturahmi. Dalam arti berperang dengan keluarganya sendiri karena menjalankan perintah Allah Ta'ala. Mereka hijrah ke kota Madinah. Ketemu ketika di medan laga pada saat perang Badar, saat perang Uhud. Kadang anak membunuh bapak, bapak membunuh anak. Dan itu dilakukan oleh mereka ketika situasi perang. Padahal dia masih satu keluarga. Baik. Kemudian juga tinggalkan perlengkapan judi. Kalau judinya pakai apa misalnya? Pakai bola sodok itu apa namanya? Ya, pakai biliar, tinggalkan. Jangan main itu lagi. Kalau pakai kartu, jangan main itu lagi. Kemudian yang kedua adalah menyesal, an-nadam. Dan ini bagian yang paling inti dari taubat. Karena ketika orang menyesal, berarti dia sedih terhadap pelanggaran yang dia lakukan. Menunjukkan kalau dia itu ngaku salah. Nah, menyesal itu ngaku salah. Kalau nggak ngaku salah, berarti belum nyesel. Orang yang meninggalkan forex karena sering rugi, nah itu bukan ini berarti alasannya. Bukan karena ngaku salah, bukan karena penyesalan. Saya telah melakukan pelanggaran, bukan. Saya nyesel kenapa saya rugi terus. Ini berarti tobatnya belum sempurna. Kemudian yang ketiga, al-azmu, tekad untuk tidak mengulangi. Tekad untuk tidak mengulangi. Dan itu sebenarnya bukti dari penyesalan. Ketika dia menyesal, maka dia bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau dia masih punya rencana untuk mengulangi, sekarang saya kalah. Nanti kalau saya punya modal, kita akan buat lebih besar lagi. Ketika ada tekad seperti itu, berarti dia belum tobat. Kadang begini ya, pas bulan Ramadan itu Masya Allah, ya, semua kaum muslimin berbondong-bondong meninggalkan maksiat. Saya yang biasanya gak pakai jilbab, jadi pakai jilbab. Yang biasanya buka aurat, jadi tutup aurat. Yang biasanya tontonannya gak benar, dia tinggalkan seperti itu. Selama satu bulan Ramadan. Tapi dia masih punya rencana. Nanti kalau Ramadan sudah selesai kita gelar lagi. Berarti dia belum toh tobat. Karena tobat itu adalah diiringi dengan tekad untuk tidak mengulangi. Makanya kata Abdullah bin Mubarak, jika ada orang yang meninggalkan maksiat tapi dalam hatinya punya keinginan nanti kalau ada kesempatan yang lain dia akan mengulang perbuatan itu, maka sebenarnya tobatnya itu dusta dan dia belum tobat karena dia belum ada tekad untuk tidak mengulangi. Baik, dan khusus bagian dari judi ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sedekah. Kita buka hadisnya. Kita buka hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man halafa faqala fi hilfihi wal Lat wal Uzza." Siapa yang bersumpah dan dalam sumpahnya dia mengucapkan demi Lata dan Uzza, maka dia harus mengucapkan la ilaha illallah. "Wa man qala li sahibihi, ta'al uqamiruka." Ayo kita judi. Falyatasaddaq, maka dia harus sedekah. Qala An-Nawawi, kata An-Nawawi, para ulama mengatakan amrus sadaq amara bis sadaqati takfiran li khati'ati. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk sedekah sebagai bentuk kafarah bagi kesalahannya. Fi kalamihi bihadzihil maksiyah, yaitu ngajak orang lain untuk maksiat. Baru ngajak saja, ayo kita taruhan, ayo kita judi. Dan itu sebuah perbuatan dosa, ngajak orang untuk maksiat. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, kamu harus sedekah. Kata Al-Khattabi, ma'nahu falyatasaddaq bimiqdari ma amara ayyuqamira bihi. Dia harus sedekah senilai uang yang mau dijadikan sebagai taruhan. Masya Allah. Ya. Ayo kita taruhan. Nah, berapa? 10 jutaan. Nah, maka nanti dia harus sedekah 10 juta. Tapi pendapat Al-Khattabi ini dikoreksi oleh An-Nawawi. Qala An-Nawawi, kata An-Nawawi, was-sawabu alladhi alaihi al-muhaqqiqun. Dan pendapat yang benar menurut para ulama ahlu tahqiq, mana ulama yang banyak meneliti dalil, dan itu sesuai dengan dhahir hadis, wa huwa dhahirul hadis, annahu la yukhtassu bidzalikal miqdar, bahwa nilainya itu tidak harus senilai dengan ajakan untuk berjudi. Bal yatasaddaq bima tayassara mimma yantaliqu alaihi ismu sadaqah wa yuaddihi riwayatun wa yuayyiduhu riwayah falyatasaddaq bi syai'in. Kata Nawawi, tidak harus bersedekah nilai yang mau dijadikan sebagai tantangan. Senilai uang yang mau dijadikan sebagai judi. Ayo kita taruhan 10 juta. Dia tidak harus sedekah 10 juta. Dia bisa bersedekah dengan nilai berapapun, yang penting masih bisa disebut sedekah. 100 rupiah, ya itu enggak lagi disebut sedekah. Sedekah kok 100 rupiah. Ya enggak dianggap. Harus dengan senilai yang masih bisa disebut sedekah. Misalnya berapa? 200 ribu, 300 ribu. Masih bisa disebut sedekah. Dan itu dikuatkan wa yu'ayyiduhu. Ya, tadi di lanjutan hadis. Wa yu'ayyiduhu. Dan itu dikuatkan dengan riwayat falyatasaddaq bisyai. Hendaknya dia bersedekah bisyai'in. Bisyai'in di sini maknanya sesuatu yang sifatnya umum. Hendaknya dia bersedekah berapapun. Baik. Sehingga di sini kita tambahkan bersedekah berapapun. Yang penting bisa disebut sebagai sedekah. Padahal ini sifatnya baru ajakan. Apalagi kalau sudah bermain. Baik. Kalau kalah, kalau sudah bermain kalah, berarti Anda tidak membawa uang orang lain. Bagaimana kalau menang? Kita akan lihat fatwa berikutnya. Fatwa yang diterbitkan oleh Islam Web, Syabaka Islamiyah, berbicara tentang hasil menang dari yanship, undian. Ada apa permainan namanya yanship. Kata di fatwa Islam Web, fahadzal malul ladzi hasalat alaihi malun khabith. Harta yang didapatkan dari yansib ini adalah harta haram. Li'annal yansib, karena yansib itu termasuk al-maisir, termasuk judi yang haram. Yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sungguhnya khamr, judi, kemudian berhala, azlam, mengundi nasib adalah najis, perbuatan setan. Tinggalkanlah agar kalian beruntung. Selanjutnya di bawahnya. Fal wajibu, karena itu yang wajib dilakukan adalah, yang wajib dilakukan, baik, kita lanjutkan. Wal wajibu sarfu hadzal mali fi masalihil muslimin. Sehingga yang wajib dilakukan adalah menyalurkan nilai ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kal ihsani ilal fuqara, dengan diberikan kepada orang fakir, wal muhtajin atau orang yang membutuhkan, atau bina'ul mustasfayat, dipakai untuk bangun rumah sakit, atau untuk perbaikan jalan, atau yang lainnya. Kama huwa sya'nu fi kulli min milki malil, min milk, fi kulli man malaka malan haraman. Sebagaimana tugas yang harus dilakukan oleh orang yang memiliki harta haram. Nah, sehingga di sini kita tambahkan, bagi yang menang judi, maka hasilnya harus digunakan untuk kegiatan sosial, karena ini uang haram. Kegiatan sosial itu ada banyak ragam. Ya. Tadi disebutkan bisa diberikan kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan, atau untuk perbaikan jalan, bangun rumah sakit, dan yang lainnya. Baik, ini dengan catatan apabila pelaku dari forex itu dia menyadari kalau yang dia praktikan adalah judi. Tapi bagi mereka yang masih punya syubhat, ya, baik yang masih bertahan maupun yang sudah keluar, kewajiban dia adalah taubat. Dan taubatnya mulai dari poin 1, 2, 3. Dia punya kewajiban ini. Harus segera tinggalkan forex. Dan dia menyesali kenapa sudah ikut forex. Ngaku salah bukan karena ngaku kalah. Nyesel karena salah bukan nyesel karena kalah. Dan berikutnya adalah tekad untuk tidak mengulangi. Kalau masih pengen balas dendam karena sudah habis 200 juta. Ya. Pokoknya nanti kalau saya main lagi, saya akan gunakan dana lebih besar biar balik 200 juta. Berarti dia belum tobat. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan berikutnya, bagi Anda yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila dari ulama sudah mengeluarkan fatwanya dalam hal ini terkait DSN MUI tentang forex, bagaimana kita sebagai masyarakat awam bersikap, karena kita sering disampaikan bahwa kita harus mengikuti kata ulama? Baik. Fatwa DSN MUI yang sebagaimana kemarin telah kita singgung, itu berbicara untuk forex, bukan forex online. Karena transaksi spot, seperti keterangan yang disampaikan oleh Pak Indra, itu berlaku untuk forex fisik. Sementara yang kita bahas adalah forex online. Dan terlepas dari forex fisik, atau terlepas dari forex online, untuk spot sendiri gimana? Transaksi spot yang di situ ada penundaan selama 2 hari, termasuk di antara bentuk riba nasiah, karena uang dengan uang harus dilakukan secara tunai. Alasan DSN, kenapa itu diperbolehkan? Alasannya adalah karena nggak bisa dihindari. Kalau alasannya tidak bisa dihindari, berarti jangan lakukan. Kenapa kita harus terlibat dalam dunia forex, sementara dalam dunia itu pasti ada sesuatu yang haram, yaitu riba nasiah. Sehingga ngapain harus ikut bergabung di forex fisik yang di situ ada penundaan 2 hari? Nah, saya kan butuh tukar menukar uang. Kalau butuh tukar menukar uang, ke money exchange untuk menukarkan uang yang kita butuhkan, bukan ikut bermain di dunia forex yang tujuannya dalam rangka untuk mencari untung. Makanya seperti ini ya. Misalnya ada satu praktek tertentu yang praktek itu pasti mengandung maksiat. Kemudian Anda terlibat. Dalam keterlibatan praktek Anda, otomatis Anda akan melakukan maksiat itu. Bisa nggak kita beralasan? Ini nggak bisa dihindari. Ya, kalau nggak bisa dihindari, apakah kamu sangat butuh transaksi ini? Ya enggak sih, tapi saya bisa cari uang di sini. Kalau begitu cari uang di tempat yang lain. Jangan cari uang di situ. Makanya pertimbangan DSN nomor 1 yang dinyatakan dalam fatwa itu adalah mimma la budda min, bahwa keberadaan penundaan 2 hari itu enggak mungkin bisa dihindari. Pertimbangan ini adalah pertimbangan yang sebenarnya sangat lemah. Karena apa? Kalau enggak bisa dihindari, kenapa terlibat? Kenapa terlibat? Sehingga jangan terlibat kalau maksiat itu tidak bisa dihindari. Baik, selanjutnya kita sebagai masyarakat awam. Apa yang harus kita lakukan? Betul bahasanya di sini ada ulama. Dan ulama itu banyak. Tapi kita perlu ingat, mengambil pendapat harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga kalau bicara, ini adalah pendapat ulama. Maka pertanyaannya, ulama yang mana? Ulama A berpendapat seperti ini. Ulama B berpendapat seperti ini. Ulama C berpendapat seperti ini. Semuanya ulama. Kalau kita mengakui semuanya sebagai ulama. Berarti tugas kita adalah memilih siapa di antara pendapat ini yang lebih mendekati. Bukan bersembunyi di balik fatwa. Makanya masing-masing dia akan dimintai pertanggungjawaban. Kamu kenapa pilih pendapat A? Ya Allah, karena ini yang lebih menguntungkan bagi saya. Kira-kira alasan ini diterima nggak? Kenapa kau pilih pendapat B? Ya Allah, ini sesuai kepentingan saya. Diterima atau tidak? Dan Allah tahu lahir batin manusia. Sehingga ketika dia memilih pendapat X, pendapat Y, pendapat A, pendapat B, sementara pertimbangannya adalah karena itu lebih menguntungkan, itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadinya, itu yang mendukung perdagangannya, mendukung ekonominya. Ingat, semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat dan Allah tahu lahir batin. Sehingga kalau kamu pilih pendapat A, kenapa tidak pilih pendapat B yang ini juga ulama? Ya. Makanya setiap orang yang menjumpai adanya perbedaan pendapat, Allah kasih kewajiban, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu berbeda pendapat dalam kasus apapun, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya Allah kaitkan ini ya. Memilih pendapat Allah kaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir untuk menggugah kesadaran hamba bahwa pendapat apapun yang kamu pilih nantinya kamu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Maka orang tidak bisa sembarangan. Yang penting pokoknya saya pilih ini, yang penting saya pilih ini. Ini kan ada ulamanya. Karena ulama tidak mempertanggungjawabkan kesalahan kita. Sehingga ketika kita salah, mereka enggak bertanggung jawab dengan kesalahan kita. Pernah kita sampaikan satu prinsip yang salah ya. Ada orang punya prinsip, pokoknya kalau ada perbedaan pendapat, kamu silahkan pilih pendapat apapun. Kalau benar kamu dapat pahala, kalau salah nanti yang tanggung dosa ulama. Ini prinsip yang keliru. Enggak benar kayak gini. Karena itulah jamaah, betul ada fatwa yang berseliweran di kalangan kita. Bahkan ada fatwa yang mengatakan bunga bank itu bukan riba. Dan itu fatwa yang disampaikan oleh salah satu tokoh. Terlepas dari penilaiannya salah atau benar, tapi ini disebut oleh masyarakat sebagai bentuk fatwa. Namun kita punya kewajiban. Sekarang lihat, mana yang lebih sesuai dengan kebenaran? Bukan bersembunyi di balik fatwa. Wallahu ta'ala alam. Silakan. Silakan. Baik. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana jika misalkan kita punya jam sostek ketenagakerjaan yang ada 4 perusahaan yang sebelumnya yang belum kita ambil. Nah, untuk saat ini kan misalkan masih bekerja di perusahaan tertentu, tapi kondisi sekarang misalkan sedang membutuhkan dana dan ingin mengambil dana jam sostek, sedangkan peraturannya di jam sostek kan tidak boleh mengambil kalau memang masih bekerja di satu tempat itu. Tapi misalkan kita mau mengambilnya dengan cara misalkan kita meminta ke perusahaan yang sekarang ini untuk tidak membayarkan, supaya apa nanti kan jadi statusnya berhenti ya dari perusahaan yang sekarang ini gitu kan. Tapi kita itu tujuannya untuk mengambil jam sostek yang lalu yang perusahaan di sebelumnya itu gitu kan. Nah itu bagaimana Ustaz, kita boleh nggak ya kalau misalkan dengan cara seperti itu? Mungkin di sini ada kebohongan gitu ya maksudnya, tapi kita mau ngambil hak kita gitu kan di apa jam sostek tersebut gitu kan, seperti itu ya, hukumnya boleh atau tidak dengan cara berbohong seperti itu. Yang kedua, misal seseorang punya adik, nah adiknya itu misalkan kerja di tempat perjudian gitu kan. Suatu saat dia pulang ke ibunya gitu kan, ke ibunya karena dia tinggal di luar kota. Nah, dia meminta sejumlah uang kepada ibunya, misalkan 10 juta gitu kan. Uang tersebut kita tuh misalkan tidak tahu dia tuh dipakai untuk apa, alasannya misalkan dia punya hutang gitu kan, tapi kita tidak tahu hutangnya itu apa, apakah hutang judi atau bukan gitu kan. Nah, bagaimana kalau kita misalkan memberikan uang tersebut, apakah kita termasuk dalam membantu kemaksiatan atau tidak? Itu aja sih Ustaz yang mau saya tanyakan. Syukuran, jazakallah. Jazakumullah khairan. Tayib, kita bahas terlebih dahulu untuk yang pertama. Anda bergabung di jam sostek dan ada aturan bahwasanya dana di jam sostek tidak bisa diambil selama karyawan masih bekerja di perusahaan. Baik, begini, mereka yang sudah bergabung di asuransi, ada tulisan saya di web pengusahamuslim.com tentang apa yang harus dilakukan bagi yang orang yang sudah terlanjur bergabung di asuransi. Jika diputus di tengah jalan, ini saya bicara asuransi secara umum, asuransi konven, diputus di tengah jalan, nanti potongannya sangat besar, merugikan pihak nasabah, dan kerugiannya cukup besar. Bahkan yang kembali cuma 30%, bahkan kadang kurang dari itu. Ada beberapa fatwa yang disampaikan oleh para ulama kontemporer terkait kasus ini, dan disarankan begini, coba pelajari aturan yang berlaku. Sampai batas minimal berapa tahun, uang itu bisa ditarik semuanya. Kalau misalnya batas minimalnya adalah 5 tahun, berarti silahkan selesaikan sampai 5 tahun. Setelah itu tarik semuanya. Tutup, selesai. Karena kalau dia putus, misalnya sudah berjalan 2 tahun, 3 tahun, diputus. Padahal total premi yang dibayarkan sudah 300 juta, yang kembali cuma 100 juta. Maka dia di pihak dizalimi. Padahal penyelesaian riba yang Allah ajarkan adalah la tadlimuna wa la tudlamun. Kalian tidak mendzalimi dan tidak dizalimi. Maka kalau di posisi ini, ketika kita tidak bisa tarik utuh karena sudah berjalan selama sekian tahun, gunakan prinsip ini, tidak mendolimi dan tidak didolimi, itu artinya apa? Ambil nilai pokoknya saja. Falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalian berhak untuk mendapatkan nilai pokoknya, sehingga kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Ini ketentuan secara umum untuk asuransi konven. Kalau jam sostek, di situ ada persyaratan, selama Anda masih karyawan nggak bisa ditarik. Terus bagaimana? Pertama mungkin bisa dilakukan apa tawar-menawar pihak perusahaan dengan pihak jam sostek. Kami akan hentikan karyawan atas nama A, tidak lagi diikutkan asuransi jam sostek. Sehingga dengan itu kita akan lakukan penyelesaian. Kalau itu bisa dilakukan, gunakan cara ini. Sehingga tidak ada unsur kebohongan. Kalau ini tidak bisa dilakukan, berarti mau tidak mau adalah bertahan di jam sostek itu selama Anda jadi karyawan ya. Selama Anda masih menjadi karyawan, berarti mau tidak mau aturan itu harus dipenuhi. Sampai akhirnya ketika bisa ditarik utuh, silakan tarik utuh. Intinya kita tidak mengajarkan kebohongan dalam rangka untuk mengambil hak, tapi yang kita sampaikan adalah lakukan perjuangan apapun yang bisa Anda lakukan dalam rangka mengambil hak. Wallahu ta'ala alam. Tanya. Kita baca pertanyaan melalui WA. Ada pertanyaan dari Kesulutan. Apakah orang yang bekerja di lembaga forex, meskipun bukan trader, sama hukumnya dengan orang yang bekerja di bank ribawi? Bahkan bisa jadi dia bekerja di dunia perjudian. Kalau dia perusahaan pialang berjangka seperti yang kemarin diceritakan Pak Indra, karena dia nanti menyediakan pedagang sebagai lawan dari nasabah, lalu nasabah ngasih taruhan, ini kan penyeimbangnya. Kemudian dia ngasih taruhan penyeimbang, ini pasang pound sterling, ini pasang US, dolar, ini pasang mata uang apa misalnya yen, ini pasang mata uang US, atau mata uang apa, Singapura dolar, dolar Singapura, dan lalu terjadilah apa, ada yang menang, ada yang kalah, dan Anda terlibat di situ, wajib keluar dari sekarang. Wajib keluar, karena ini adalah perusahaan perjudian, dan tidak boleh ikut terlibat, ya. Dan yakin, ketika seorang muslim meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik, insyaAllah ta'ala. Ya, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya ini mau tanya sedikit lagi mengenai masalah akad salam Ustaz. Kita akan memberikan uang di depan, tunai di depan, senilai barang yang mau kita beli dengan harga yang disepakati. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah dibenarkan kita, kalau kita ragu membuat akad salam dengan orang tersebut, dia memberikan jaminan, Ustaz. Artinya, kalau nanti barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan, atau dia meleng daripada komitmen yang kita bikin, apakah kita boleh memegang semacam jaminan atau waruh, Ustaz? Mungkin hanya itu, Ustaz, yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya tidak tahu masalah ini, mohon maaf tidak bisa memberikan jawaban. La adri, saya tidak ngerti. Berikan kesempatan bagi saya untuk menjawabnya atau untuk mempelajarinya. Kita akan pelajari terlebih dahulu. Jazakumullah khairan. Tayyib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kajian kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.